يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan pembahasan tentang ar-ru'yah, mimpi, ar-ru'yah dan al-hulm yang diterjemahkan dengan mimpi. Akan tetapi dua-duanya berbeda. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa perbedaan antara ar-ru'yah dengan al-hulm atau al-akhlaq. Adhuqtu akhlaq dalam surat Yusuf disebutkan ketika Al-Aziz bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan juga melihat 7 tangkai gandum yang gemuk dan 7 tangkai gandum yang kurus. Para pentakbir mimpi ketika diminta oleh Al-Aziz untuk menjelaskan makna mimpi itu, mereka mengatakan adghatu akhlaq. Adghatu akhlaq, kacau, mimpi yang kacau, mimpi yang tidak ada arti. Padahal ketika ini diberitakan kepada Nabi Yusuf, beliau langsung bisa mentakwil bahwa akan datang 7 tahun apa? Akan datang 7 tahun dari sekarang musim panen luar biasa, musim subur luar biasa, disusul 7 tahun musim kering, paceklik, musim yang tidak ada panen. Sekaligus beliau memberikan jalan keluar. Oleh karena itu 7 tahun ini siap-siap. Kalau panen harus dicabut sampai akarnya, jangan dipetik buahnya saja, tapi cabut sampai akarnya, simpak, bertumpuk-tumpuk di gudang dan seterusnya, sampai menyebabkan negeri Mesir dikunjungi oleh manusia dari mana-mana, termasuk oleh keluarga beliau yang akhirnya sujud itu, ya kan? Perbedaan antara ar-ru'yah dengan adghatu akhlaq. Kita lanjutkan 838 sudah ya, bahwa tidak tersisa kenabian, nubuat, tidak tersisa lagi kecuali satu, apa? Al-Mubasyirat, kabar gembira. Para sahabat bertanya, Al-Mubasyirat itu apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, Al-Mubasyirat adalah Ar-Ru'yah Salihah, mimpi yang benar. Ya, kita lanjutkan 839. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Idza iqtaraba az-zaman, jika zaman itu sudah dekat. Ada 2 arti. Apa yang dimaksud dengan zaman itu sudah dekat? Dua-duanya benar. Arti pertama jelas, apa? Dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Ketika hari kiamat itu sudah dekat. Ini arti pertama. Arti kedua, ketika dekatnya hari kiamat itu, maka zaman, waktu menjadi semakin dekat. Itu. Adapun hitungan menit sama. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 hari 1 malam 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 12 bulan, tentu sama terus. Tetapi dengan kekuasaan Allah itu lebih dekat. Tentu tidak terjangkau oleh akal kita, tetapi secara makna hadis ini ya menunjukkan arti seperti itu, lebih cepat. Yes. Kalau satu hari satu malam di zaman Nabi Adam bisa melakukan berbagai macam hal, ya taruhlah 100 pekerjaan misalnya diselesaikan dalam satu hari satu malam. Di zaman Nabi Ibrahim mungkin tinggal 60 pekerjaan. Di zaman Nabi Musa mungkin tinggal 40 pekerjaan. Di zaman Nabi Muhammad SAW mungkin tinggal 10 pekerjaan. Ya. Mungkin kita merasakan, mungkin ya, bagaimana kita merasakan waktu itu semakin cepat. Adapun hitungan detik, perjalanan matahari, hitungan jam tetap sama. Tetapi kita merasakan betapa semakin lama waktu itu semakin cepat. Nah, ini salah satu dalil. Ya. Salah satu makna dari idza iqtarabaz zaman. Ketika waktu itu menjadi dekat. Gitu ya. Nah, ketika waktu sudah mulai dekat, ketika dekatnya hari kiamat, ketika hari kiamat itu sebentar lagi terjadi, lam takat ruqyal mu'min takdzib. Hampir-hampir mimpinya seorang muslim itu tidak pernah berdusta. Hampir-hampir mimpinya seorang mukmin selalu benar. Tidak pernah salah. Ini kalau hari kiamat sudah dekat. Kita tahu bahwa setelah Nabi wafat tidak ada Nabi lagi. Berbeda dengan Bani Israel yang susul menyusul Nabi di tengah-tengah mereka. Maka peringatan, nasihat, kabar gembira ini keluar dari mulut para Nabi dan Rasul. Nah, umat ini semakin lama semakin kehilangan ulama. Semakin lama semakin sedikit orang alim. Kita tidak akan menjumpai lagi orang seperti Ibnu Abbas. Kita tidak akan menjumpai lagi orang seperti Ibnu Mas'ud. Ya, bahkan di zaman Atba'ut Tabi'in tidak akan menjumpai orang-orang seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ya, di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tidak akan menjumpai lagi orang-orang seperti Imam Syafi'i, orang-orang seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya. Hari ini kita tidak akan mendapatkan lagi orang sekaliber Syekhul Islam Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Az-Zahabi, Al-Iraqi dan begitu seterusnya. Nah, di saat hari kiamat itu sudah dekat, maka hampir-hampir tidak ada lagi orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi. Semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Ini di luar dari munculnya dua manusia, yaitu Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di luar itu, ya, kita tidak bahas yang itu. Para ulama mengatakan ini sebuah perkecualian. Nah, sementara seorang mukmin, seorang muslim butuh nasihat, butuh kabar gembira, butuh sesuatu yang bisa memberikan semangat kepada dia untuk melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari maksiat. Salah satunya Allah berikan mimpi itu. Ya. Jadi tidak benar kalau mimpi itu kemudian diambil sebagai pelajaran, ini halal apa haram diketahui lewat mimpi, ini hak apa batil diketahui lewat mimpi, jodoh saya siapa ya diketahui lewat mimpi, saya harus jadi petani apa pedagang ya diketahui lewat mimpi. Tidak. Tidak. Untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin, kepada seorang mukmin, karena sebagai manusia tidak seperti malaikat butuh penyemangat. Ya kan? Nah, kalau kita bercampur dengan para ulama, tentu ini nikmat besar. Kita duduk di majelisnya ulama luar biasa. Sebagaimana saya pernah ceritakan kepada antum, di mana ketika Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim ada kejenuhan, butuh nasihat, maka murid-murid kecil ini datang ke penjara. Datang ke penjara. Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat dari guru besarnya, ya Pak, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, ketika tidak ada, maka Allah berikan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seorang mukmin. Ya, karena sekali lagi seorang mukmin bukan malaikat. Kemudian wa ru'yal mu'min juz'un. Mimpi seorang mukmin, ingat mimpinya di sini ru'ya, bukan adghathu ahlam tadi. Mimpi seorang mukmin juz'un, merupakan satu bagian. Min sittatin wa arba'in juz'an. Di antara berapa? 46 bagian. Minan nubuwah. 46 bagian nubuwat kenabian. Ada 46. Salah satunya mimpinya seorang mukmin. Ya. Jadi bentuk kenabian ada 46 tahap itu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tidak dengan satu jalan. Ada kalanya beliau berhadapan-hadapan dengan Jibril. Ada kalanya beliau pingsan, ya. Ada kalanya terdengar suara gemerincing seperti lonceng. Aisyah pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat, mengucur keringat, padahal dalam cuaca yang luar biasa dingin. Antum tahu dinginnya Madinah seperti apa? Ya, puncak gunung di negeri kita ini nggak ada apa-apanya, ya, dengan dinginnya Madinah kalau sedang musim dingin. Bahkan banyak yang mendapati sampai nol atau hampir nol, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeringat, menunjukkan apa? Betapa berat wahyu ini, wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berat. Dan itu dinyatakan oleh Allah, inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Aku akan berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang tsaqil, ucapan yang berat. Apa yang dimaksud? Wahyu. Wahyu ini berat sekali. Sangat-sangat berat. Jika manusia biasa yang bukan nabi mendapatkan wahyu, hancur. Pasti hancur karena saking beratnya wahyu. Nah, salah satunya mimpi. Salah satu bentuk kenabian, nubuwah, adalah mimpi. Yang semuanya ada berapa tadi? 46. Ya, beliau tidak jelaskan satu persatu apa yang 46 itu. Wa fi riwayatin, ini mutafakun alaih, hadis sahih dengan Bukhari dan Muslim. Di riwayat lain disebutkan, asjaqukum ru'ya, asjaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar apa? Ucapannya. Asal ngomong benar, gak pernah bohong, maka insya Allah mimpinya juga benar. Gitu. Kalau mimpinya, kalau ngomongnya aja bohong, ya mimpinya bohong terus. Gitu. Dibohongi oleh setan, dibohongi oleh mimpinya sendiri. Ya. Nah, berarti taulah kita bahwa mimpi ada yang benar, ada yang bohong. Wajib kita katakan mimpi bohong. Harus harus kita yakini bahwa mimpi kita tadi malam adalah mimpi bohong. Apabila nanti akan ada bab khusus ini, hadis khusus ini. Apa? Tadi malam kita mimpi dan pagi hari kita ketakutan, pagi hari kita terbangun, kita mikir, kita gelisah, dan wajib kita katakan mimpi saya tadi malam adalah bohong dari setan, bukan dari Allah. Dari setan berarti enggak benar, maksud setan benar. Ya. Wajib kita katakan seperti itu apabila mimpi kita mimpi apa? Mimpi buruk. Jika kita mimpi buruk, wajib kita yakini seperti itu. Ya. Karena mimpi buruk adalah dari setan atau setidaknya dari kita. Kan ada tiga nanti, atau kemarin sudah kita singgung. Busra min Allah, takfifus syaitan, dan hadithun nafs. Ada tiga. Yang benar hanya satu, busra min Allah. Yang dua kita abaikan saja. Jangan diingat-ingat dan jangan diceritakan pada siapapun. Ya. Dari syaitan, dan itu malu. Malu aib ya. Dari malam saya mimpi dikejar-kejar, saya mimpi mencuri, saya mimpi berzina, saya mimpi minum khamar, saya mimpi dibunuh, saya mimpi membunuh. Ini semua buruk semua. Ini dipermainkan oleh syaitan. Ya, jangan dicerita. Apalagi sampai mengigau, apalagi sampai terbangun, apalagi sampai terjatuh dari tempat tidur kita, dan seterusnya. Ini dipermainkan oleh saya. Yeah. Sekaligus menunjukkan bahwa setan itu, jin itu apa? Penakut. Penakut. Ini sekaligus menunjukkan bahwa jin itu, setan itu penakut. Apa buktinya? Yeah. Beraninya sama orang tidur. Berani dia sama orang tidur. Kita lagi tidur dipermainkan, masuk di sini mimpi. Gitu kita bangun takut dia. Iya kan? Takut dia. Nah, itu bukti bahwa setan itu lemah. Jin itu hanya nakut-nakuti. Orang kalau kerjaannya nakut-nakuti biasanya iya enggak ada apa-apanya. Makanya nakut-nakutin doang ya. Orang kalau kuat, polisi, tentara, penguasa, kan gak pakai nakut-nakuti. Datangin langsung borgol, bawa sel, kan gitu. Karena punya kekuatan. Orang kalau gak punya apa-apa, kerjaannya nakut-nakuti. Gertak saja. Ya, gue gorok, gue bacok, ya, gue bunuh, gue tusuk, ya, ngomong dong. Gitu. Ah, begitu juga setan. Begitu juga jin. Nggak bisa berbuat apa-apa kepada kita kecuali sedikit sekali. Makanya nakut-nakuti. Ya. Hanya menakut-nakutin saja. Seliweran ya kan, di luar rumah, jalan, hilang lagi, ya. Nggak bisa lebih dari itu pada umumnya. Ya. Ya, fikul hadis. Jika iqtarabat as-sa'ah wa qubida aktsarul 'ilm wa durisat ma'alim ad-diyaniyah bil haraj wal fitnah kana an-nasu 'ala mithl al-fatrah. Ini mirip dengan tadi yang sudah kita singgung. Jadi ketika hari kiamat sudah dekat, ilmu sudah sedikit, para ulama sudah dimatikan, dan timbul fitnah, pembunuhan, dan seterusnya, maka seolah-olah manusia itu berada dalam masa fatrah. Seolah manusia itu berada dalam masa fatrah. Anda tahu masa fatrah? Masa kekosongan dari dakwah. Masa kekosongan tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ada masa-masa seperti itu. ya. Sebagian ulama mengatakan dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini terlalu jauh. Sebagian mengatakan sekitar 600 tahun. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Sebelumnya kan luar biasa ya. 10 tahun, 50 tahun gitu. Bahkan bertemu ya. Bahkan rasul yang satu belum wafat sudah disusul rasul atau nabi berikutnya. Maka bertemu ya kan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bertemu. Nabi Musa dengan Nabi Harun bertemu. Ya. Nah, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam jauh sekali. Sebagian ulama mengatakan ini masa fatrah, kosong dari rasul. Ya. Tapi pendapat yang lebih hak terutama di Mekah tidak. Di Mekah itu dakwah terus berjalan. Walaupun dari Nabi Ismail dakwah terus ada. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah di Mekah dari mulai Nabi Ismail wafat terus sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada. Selalu ada walaupun sedikit sekali. Dikisahkan dalam riwayat mungkin yang dikenal cuma dua orang itu, sisanya yang bertemu dengan Nabi Warqah bin Nawfal dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Dua-duanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menjelang beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Dan ketika beliau sudah betul-betul menjadi nabi dan rasul, apalagi setelah beliau berdakwah dengan jahar, mereka berdua ini wafat. Ya. Nah, ini menjawab syubhat pertanyaan kenapa ayah ibu Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai masuk neraka oleh Nabi SAW. Bukankah mereka berdua tidak menentang Rasulullah, tidak menolak agama Nabi SAW? Bagaimana menolak mereka berdua wafat ketika pertama ketika beliau masih di kandungan, yang ibunya ketika beliau masih sangat kecil sekali, 4 atau 5 tahun. Nah, ini jawaban. Yeah. Jadi agama tauhid itu masih ada di Mekah. Nah, ayah ibu beliau termasuk yang tidak mengikuti agama tauhidnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ketika kiamat sudah dekat, maka seolah-olah ini zaman fatrah. Di mana zaman fatrah itu butuh nabi, butuh rasul. Sementara nabi sudah tidak ada lagi. Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan wahyu sudah putus, tidak mungkin ada wahyu lagi, tidak mungkin ada nabi lagi. Maka sebagai kasih sayang Allah, Allah memberikan mimpi. Yang dengan mimpi ini sekali lagi seorang mukmin menjadi semangat untuk taat kepada Allah. Semangat untuk menjauhi berbagai macam maksiat, kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, ya, bertauhid, meninggalkan syirik dan seterusnya. Yang kedua, isyaratun ala ghalabati syirki ala rubya. Hadis di atas menunjukkan betapa secara aghlabiyah rubya itu benar, mimpi itu benar. Walaupun mungkin ada yang tidak benar, gitu ya. Tetapi golibnya, pada umumnya mimpi di akhir zaman nanti seorang mukmin benar. Nah, jangankan di akhir zaman, di hari ini juga seolah mimpi seorang mukmin banyak sekali yang benar. Tapi sekali lagi tidak berisi tentang ajal. Yang ketiga, man kathara sirkuhu tanawwara qalbuhu wa qawiya idrakuhu. Barang siapa yang selalu benar, maka hatinya akan bercahaya dan akan kuat ya firasatnya, pengetahuannya gitu. Orang yang selalu benar, oleh karena itu tahan mulut kita Mungkin di antara kita ada yang sudah sangat sangat biasa berbohong. Ya. Ada di antara manusia yang kalau bohong itu mudah sekali. Ada yang takut, enggak pernah bohong. Nah, jika ada di antara kita yang sudah biasa berbohong, berbohong itu kayaknya hal yang sangat biasa, maka jangan bicara. Ya, bicaralah sekedarnya saja, menyapa orang, memberikan salam. Gitu. Jangan bercerita tentang dirinya, jangan bercerita tentang sesuatu, nanti bohong. Karena sudah terbiasa. Ya. Ada riwayat beberapa sahabat, bahkan termasuk Abu Bakar, ketika ngobrol-ngobrol memasukkan batu di dalam mulutnya, ya, agak sulit untuk bicara, untuk menghindari diri dari ucapan yang tidak baik. Oh. Kemudian yang keempat, ar-ru'ya shadiq ay ar-ru'ya shadiqah juz'un minan nubuwwah wa hadza la yakunu illa lil mu'min. Mimpi yang benar ini bagian dari kenabian dan ini tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya. Adapun orang kafir, orang munafik, para pendusta, maka mukhallid, tercampur antara kebenaran dengan kebohongan, antara jujur dan dusta tercampur. Adapun orang mukmin, pada umumnya mimpinya benar. Kemudian makna qauni ru'yal mu'min la takadu takdzib fi akhir az-zaman li'annaha taqa'u ghaliban 'ala al-wajhi alladhi la yahtaju ila ta'bir. Makna mimpi seorang mukmin hampir-hampir tidak mungkin bohong di akhir zaman ini karena apa? Karena tidak perlu takbir, tidak perlu takwil. Sebab kalau masih butuh takwil, ya belum tentu benar. Mimpinya benar, tapi takwilnya salah, kan jadinya salah. Gitu ya. Misalnya tadi, misalnya Al-Aziz tadi mimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Lalu ditakwil oleh para pentakbir mimpi ini dengan takwil yang salah. Nah, berarti mimpinya jadi salah. Padahal kalau ditakwil dengan benar, mimpinya jadi benar, ya kan? Gitu. Coba kalau ditakwil dengan salah, akan datang muncul 7 tahun paceklik, disusul 7 tahun makmur, akan jadi salah. Oh, mimpinya kacau nih. Padahal bukan mimpinya, tapi takwilnya. Nah, nanti di akhir zaman nggak butuh takwil, jadi jelas, terang. Mimpinya itu jelas, ya, tidak butuh takwil lagi. Saya mimpi berangkat haji, ya nggak takwil lagi, ya langsung dia tergerak pergi haji. Saya sudah umur 40 tahun, saya banyak harta, kenapa saya tidak pergi haji? Sementara tadi malam saya mimpi berangkat haji, akan nggak perlu takwil lagi. Artinya ini kabar gembira dari Allah, memberikan semangat kepada dia untuk bersegera pergi haji misalnya. Yeah. Jenggot dicukur terus ya, yeah, karena enggak biasa ya. Yeah. Tiba-tiba mimpi berjenggot. Ini enggak perlu takwil lagi. Ya, yeah. Artinya ya jangan dicukur lagi. Jadi memberikan semangat. Memberikan semangat. Ya. Kadang pakai jilbab kalau pergi, kadang nggak pakai jilbab, ya kalau pergi juga. Dia mimpi memakai jilbab yang syar'i, yang rapi, yang menutup aurat bersama dengan wanita-wanita lain yang juga menutup aurat. Ya ini nggak takwil lagi. Laksanakan, memberi semangat pada dia. Itu maksudnya. Sebab kalau masih butuh takwil, ya belum tentu benar. Ya. Dan takwil itu tidak mudah. Syekh Albani mengatakan, aku bukan orang yang bisa mentakwil mimpi. Ya. Jadi seorang alim belum tentu bisa mentakwil. Karena mentakwil ini pemberian dari Allah, maka tidak ada seorang ulama yang mengajarkan ilmu takwil. Ya. Wahai murid-muridku, orang yang mimpi kebakaran nanti dia akan begini, orang yang mimpi buang air nanti dia akan begini, enggak ada. Ini bukan pelajaran para ulama. Ya. Jadi terjadi begitu saja. Ketika saudaranya mimpi mandi di kali misalnya, langsung ditakwil begini. Ya. Dan benar. Ya, umumnya benar. Yang terakhir, al-hikmatu fi ikhtisasi dhalika bi akhir zaman anna al-mu'mina yakunu ghariban fi dhalika al-waqt. Kenapa kebenaran mimpi ini hanya ada di akhir zaman? Kurang lebih seperti pembahasan di awal tadi. Karena di akhir zaman orang-orang mukmin ini gharib, aneh. Menjadi orang-orang aneh. Orang-orang mukmin yang bermanhaj dengan manhaj yang hak di akhir zaman ini akan aneh asik. Oleh karena itu ditolong oleh Allah dengan mimpi. Ketika dia ragu karena hanya dia seorang diri yang mengamalkan, maka Allah memberikan semangat setidaknya lewat mimpi. Ya, karena sedikitnya orang yang bisa memberikan peringatan. Ya, kita lanjutkan 840. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manah, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, mimpi melihat aku, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sayarani fil yaqdah, maka berarti dia melihat aku ketika dia tidak mimpi. Apa maksudnya? Ketika terjaga, ketika terbangun. Apa maksudnya? Ya persis seperti itu. Ya, ya seperti itulah. Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au ka'anna ma ra'ani fil yaqdha, seolah-olah dia melihat aku dalam keadaan terjaga. Kenapa? La yatamatsalu syaitanu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya. Setan tidak bisa menyerupai. Setan menyerupai Abu Bakar bisa. Setan menampakkan diri seperti Umar bisa. Seperti Imam Syafi'i bisa. Adapun seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu, jika kita melihat dalam mimpi kita itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang terdapat di kitab-kitab syama'il, di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih. Ya. Bagaimana kulit Nabi di kitab-kitab syama'il para ulama? Putih kemerah-merahan. Ya, bukan putih pucat, tidak hitam, tidak sawo matang. Ya, bagaimana rambut Nabi? Tidak lurus, tidak keriting, pertengahan ikat. Bagaimana perawakan Nabi? Tidak jangkung, seperti Mughirah bin Syu'bah, Abu Bakar, ya, jangkung. Tidak gemuk pendek, pertengahan. Ya. Bagaimana jenggot Nabi? Lebar. Ini yang dikisahkan dalam kitab-kitab syama' dan hadis-hadis sahih yang tentu tidak bisa kita bantah. Oleh karena itu, jika kita bermimpi melihat Nabi, oh itu Nabi, itu Nabi, atau orang cerita tadi malam saya bertemu dengan Nabi, ya, Ibnu Sirin selalu bertanya, tadi malam saya bertemu dengan Nabi. Oh bagus, itu Nabi. Enggak, ditanya oleh belinya. Gitu. Bagaimana kulitnya? Oh hitam, kayak orang Afrika. Nah, salah. Gitu. Salah, kan enggak bisa menyerupai. Enggak bisa menyerupai. Gitu. Setan mau menampakkan diri seperti presiden enggak sanggup, enggak bisa. Bagaimana jenggotnya? Gak ada. Bagaimana kumisnya? Tebal. Wajib kita katakan salah. Itu setan. Setan bisa bohong. Aku Nabi, aku Rasulullah. Tapi menyamai Rasulullah tidak sanggup. Allah tidak mengizinkan setan jin menampakkan diri dalam mimpi siapapun persis seperti perawakan postur badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oleh karena itu banyak orang mengatakan saya mimpi bertemu Nabi, saya ngobrol dengan Nabi, saya dinasihati oleh Nabi dan seterusnya. Perlu diuji. Perlu diuji. Bagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sirin tadi. Ini di fawaid nanti ada ya. Muttafaqun alaih hadis ini sahih wa Bukhari dan Muslim. Tikul hadis. Yang pertama, asy-syaitanu la yatamassalu fi suratin nabi sallallahu alaihi wasallam li alla yatadarra'a bil kadhibi 'ala lisanihi bil nawm. Bahwa syaitan tidak sanggup menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya, kulitnya, perawakannya, posturnya tidak sama. Agar apa? Agar orang tidak terkecoh. Tentu para alim, para ulama yang mengetahui bagaimana syama'il Nabi, postur tubuh Nabi. Adapun orang-orang bodoh yang terkecoh. Orang bodoh tidak tahu Nabi seperti apa. Karena dia tidak membaca hadis-hadis Nabi, tidak membaca ucapan para sahabat yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Yang kedua, ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam amaratun ala sihhati ar-ru'ya wa khurujuha ala sabilil haq. Mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tanda-tanda mimpi yang benar. Tapi dengan syarat tadi. Jadi sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Yang ketiga, ar-ru'ya shadiqah taqa'u 'ala wijhatiha fil yaqin. Mimpi yang benar ini akan terjadi, akan menjadi kenyataan dalam yaqdohnya, dalam keadaan terjaga. Dan seperti tadi, dia mimpi pergi haji, enggak lama kemudian dia pergi haji. Ah, mimpi yang benar. Yes. Dia mimpi bertemu dengan Nabi, dia akan bertemu dengan Nabi seperti itu. Tentu bukan di dunia ini. Nanti di akhirat insyaallah, di jannah insyaallah, dia akan melihat Nabi seperti, oh sama dengan mimpiku dulu. Ingat kan? Ketika melihat Nabi di haud, ketika melihat Nabi di telaga atau di apa kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, di mana kami menemui engkau nanti di akhirat? Nabi menjawab, di mana? Kalau tidak di haud, maka di mana? Di Isra. Dua tempat ini, temui aku di haud. Kalau aku tidak ada di haud, cari aku di Isra. Dua tempat ini, antara haud dan sirah. Di haud beliau mengajak kaum muslimin, umat beliau, untuk minum air telaga beliau. Di sirah beliau mengucapkan salim, salim, salim, ya Rabb, salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Setiap kali umatnya mau melewati sirah, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma salim, salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus memikirkan umatnya bahkan ketika sudah tidak ada kewajiban lagi bagi beliau. Beliau enggak wajib. Seandainya beliau tinggalkan itu semua, bersenang-senang di surga, selesai. Kewajiban beliau, tugas beliau sudah selesai ketika beliau sudah wafat. Tapi begitu sayangnya, rahimnya beliau terhadap umat ini, maka sampai di Sirat, sebelum semuanya masuk surga, beliau masih mengawasi, menyelamatkan, walaupun dengan cara memberikan syafaat, mengusulkan, memohon, berdoa kepada Allah Jalla. Nah, ini yang tadi ya. Al-muradu bi ru'yan Nabi ru'yatuhu 'ala sifatihi al-ma'rufa 'al-madhkura fi kutub as-sama'il. Yang dimaksud dengan mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan sifat-sifat yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab syama'il, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi misalnya, Imam An-Nasa'i misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim di kitab-kitab hadis, bagaimana tentang sifat Nabi. Walidzalika kana Ibn Sirin rahimahullah idza qassa 'alaihi rajul annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sif lilladhi ra'aita. Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, beliau terkenal sebagai seorang alim yang tidak mau mendengarkan dari ahlul bidah. Pernah beliau didatangi oleh ahlul bidah untuk membacakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, beliau tolak. Ya, beliau mengatakan seperti tadi, sifatkan apa yang engkau lihat. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Nabi, ya bisa bohong kan? Apakah pocong, genruwo, kuntilanak itu ada? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah jin. Yang ada makhluk Allah selain hewan yang hidup ini adalah tiga. tiga. Apa? Malaikat, jin, manusia. Malaikat, jin, manusia. Bagaimana setan? Setan sering kita bahas hanya sifat. Hanya sifat. Tidak ada zatnya. Tidak ada zatnya. Masjid ini kan ada zatnya. Ya, lampu ini ada zatnya, meja ini ada zatnya, antum ada zatnya. Ya, jin ada zatnya, manusia ada zatnya, Allah ada zatnya, malaikat ada zatnya. Adapun setan tidak ada. Setan adalah sifat. Seluruh sifat buruk adalah setan. Seluruh keburukan adalah setan. Nah, setan ini bisa menempel pada diri jin dan bisa menempel pada diri manusia. Maka Allah katakan minal jinnati wan nas. Ya. Ah, lalu bagaimana pocong, kuntilanak, segala macam? Ya. Yang ngasih nama siapa? Kan yang ngasih nama kita. Ya kan? Kan enggak ada tulisannya ini kuntilanak, ya. Oh, penampakan, ya. Tulisan genderuwo misalnya, ya. Kan enggak. Kan yang ngasih nama kita, manusia. Nah, siapa mereka? Jin. Jin kan bisa menjadi tinggi besar, menjadi kecil, menjadi jangkung, menjadi anjing, menjadi ular. Ya. Bisa menyerupai siapa saja kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah bersiwak boleh digantikan dengan sikat gigi? Iya, intinya adalah kebersihan gigi mulut, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada yang bisa dilakukan oleh siwak dan tidak bisa dilakukan oleh sikat gigi. Ya, apa misalnya? Mau sholat bersiwak, bisa nggak? Bisa. Mau sholat sebelum takbir bersiwak, bisa kan? Mau sholat sebelum takbir sikat gigi, bisa kan? Ya sulit, ya. Kalau wudhu mungkin. Ada kelebihannya, ya. Apakah jika tidak membaca basmalah saat makan atau minum, maka setan akan ikut makan dan minum juga? Sudah lewat pembahasan ini, ya kan? Sudah lewat bahwa ketika kita masuk ke rumah baca bismillah menyebut asma Allah, maka setan berkata kepada teman-temannya tidak ada tempat bermalam bagi kita. Ketika kita mau makan atau minum baca bismillah, maka setan mengatakan tidak ada makanan minuman bagi kita. Gitu. Berarti ketika kita tidak baca bismillah, setan ikut masuk. Ketika kita mau makan tidak baca bismillah, setan ikut makan. Ya kan? Kan zahirnya seperti zahir lafaz. Maksudnya. Maka baca bismillah dengan ya minimal gerakan bibir dan lidah. Jangan dalam hati, ya. Jangan dalam hati. Apakah ciri-ciri suami istri yang terkena sihir? Bagaimana cara mengobatinya? Saya kira tidak khusus suami istri, ya. Ciri orang terkena sihir kan aneh, bisa diketahui. Melakukan hal-hal yang tidak biasanya, dan dia bukan sakit yang sewajarnya. Maka dirukyah saja. Kalau toh tidak terkena sihir, ternyata tidak terkena sihir, ya nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, kan nggak dosa. Kalau sakit biasa dirukyah juga nggak apa-apa, kan? Apakah jin itu bisa membuat orang kesurupan dan mengganggu anak kecil sehingga menangis? Kesurupan, ya, jelas. Berapa banyak orang yang kesurupan dan siapa lagi kalau bukan jin? Manusia jelas, hewan jelas, malaikat nggak mungkin. Maka siapa lagi kalau bukan jin? Sering kita melihat orang kesurupan, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, ya kan? Tiba-tiba dia mengucapkan bahasa yang selama ini dia tidak tahu. Siapa kalau bukan jin? Waktu itu saya pernah bermimpi sholat di belakang Nabi SAW. Ciri-cirinya sama seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Apakah itu benar? Mungkin. Lalu apabila seseorang bermimpi bertemu Nabi, berpengaruhkah dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut? Insyaallah. Ya. Setidaknya kabar gembira dan memberikan semangat pada dia. Ya, untuk lebih menjadi lebih baik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Apakah termasuk tawakal apabila seseorang bekerja tanpa membawa bekal uang? Tawakal yang tidak benar. Tawakal yang tidak benar, ya. Sebagaimana tawakalnya seorang sahabat yang masuk masjid, untanya tidak diikat. Kata Nabi, ikat dulu baru tawakal. Ketika sahabat ini mengatakan, sengaja aku tidak ikat ya Rasul, aku bertawakal. Kata Nabi, ikat dulu baru tawakal. Dari sini keluar hukum bahwa tawakal yang benar adalah setelah melakukan asbab. Setelah melakukan asbab. Tapi ingat, asbabnya harus benar. Asbabnya salah, bukan tawakal. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita melakukan asbab, tapi asbabnya salah. Bukan asbab, dijadikan asbab. Jangan sampai kita berbuat seperti ini. Bagaimana batasan seorang wanita bekerja di luar rumah? Apakah boleh pakai bedak, lipstik, makan bersama berdua dengan atasan pria, berdua-duaan dalam membicarakan masalah pekerjaan? Tidak boleh. Semua yang ditanyakan ini tidak boleh. Ya, berdua-duaan dengan laki-laki dengan alasan apapun yang tidak daruri. Yang darurat misalnya mengobati, ya, atau dalam rangka menyelamatkan dia yang berdarah-darah, ini darurat, boleh. Bekerja cari uang tidak darurat. Tidak darurat. Maka tidak boleh dilakukan seperti ini. Ya. Adapun berhias itu memang sifat wanita, tapi sekedarnya jangan menimbulkan perhatian. Ya. Tidak boleh sampai mengundang perhatian tabarruk. Bagaimana hukum bank syariah? Asuransi syariah. Ada ustaz yang mengatakan bahwa asuransi syariah juga haram. Bagaimana saya menyikapi bila saya sudah ikut asuransi syariah? Nah, seperti apa? Ya. Nama itu kan tidak penting, yang penting hakikatnya. Nama itu tidak bisa mewakili hakikat. Yang penting hakikatnya seperti apa? Apakah asuransi syariah itu seperti kita menabung rame-rame, ya kan? Lalu kita ambil berdasarkan urutan undian seperti apa itu? Arisan, ya. Kalau seperti ini halal. Halal. Tetapi kita bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, tergantung kita celaka apa tidak, tergantung mobil kita tabrakan apa tidak, jelas ini cuci. Apapun namanya, ya, kita bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit, tergantung sesuatu. Ini cuci. Apakah kita boleh memandang ini berdasarkan An-Nur 30:31 ya? Apakah kita boleh memandang laki-laki ajnabi walaupun tanpa syahwat? Boleh. Boleh. Nabi tahu wajah Ummu Sulaim. Nabi tahu wajah istrinya Abu Bakar. Dari mana kalau tidak melihat? Boleh. Yang tidak boleh berlezat-lezat dengan pandangan itu. Antum tahu wajah yang pendapat yang rajih, pendapatnya Syalbani dan lain-lain, bahwa wajah cantik seorang wanita aurat bukan. Pendapat yang rajih, aurat bukan? Bukan. Aurat adalah rambut, leher, semuanya kecuali ini dan ini, kata Nabi sambil menunjuk wajah beliau dan telapak tangan beliau di hadapan Asma. Ketika Asma binti Abu Bakar sudah haid atau mungkin haid pertama ya, masih sekitar 9 tahun 10 tahun, jilbabnya, pakaiannya kurang sempurna, namanya bocah umur 9 tahun 10 tahun ya. Nah, Nabi mengikuti kaidah bahwa ini sudah balik, maka beliau memalingkan wajah beliau dan beliau mengatakan kepada Asma bahwa jika wanita sudah haid seperti engkau, maka harus ditutup seluruh kulitmu kecuali ini dan ini, sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Ya. Nah, jadi tahulah kita bahwa wajah cantik seorang wanita aurat bukan. Bukan, ya. Berhubung bukan aurat, maka kita tonton, kita pandangi, cantik sekali, subhanallah, sambil kita mensyukuri nikmat Allah. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mana dalil? Ketika Ibnu Ummi Maktum yang buta ini datang kepada Nabi, dan Nabi waktu itu sedang bersama Aisyah dan Hafsah, atau Aisyah dan Ummu Salamah, dua istri beliau. Lalu Nabi mengatakan, berhijablah kalian, berhijablah kalian. Gitu. Maksudnya jaga pandangan. Dua wanita ini mengatakan, ya Rasul, bukankah dia buta? Bukankah dia tidak melihat kami? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Iya, dia buta. Kamu? Kamu enggak buta. Kamu berdua, istri Nabi ini, enggak buta melihat dia. Eh? Apakah Ibnu Ummi Maktum datang tanpa pakaian? Ya, atau pahanya kelihatan? Tentu pakaian yang wajar, yang sudah menutup aurat. Tetapi istri Nabi disuruh oleh beliau untuk berhijab, artinya menundukkan pandangan. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa laki-laki menikmati wajah cantik seorang wanita, memandanginya haram. Kecuali ada hajat. Ya. Bagaimana wanita melihat wajah laki-laki yang tampan, yang cakep, bolehkah tanpa hajat? Tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh, ini dalil. Gitu. Masa yang enggak boleh laki-laki, perempuan boleh gitu? Kan ada beberapa kan. Ustaznya ditutupin, enggak boleh lihat, ya. Tapi disorot gitu ya. Ibu-ibunya boleh ngelihat ustaznya. Ustaznya enggak boleh ngelihat ibu-ibunya. Ya. Kan sama aja, lihat dalil ini. Dua istri Nabi ini disuruh berhijab, berarti melihat tidak boleh, kecuali ada sesuatu, ngobrol kan melihat. Yang tidak boleh berlezat-lezat. Karena wanita melihat ketampanan seorang laki-laki tentu ada rasa lezat. Begitu juga laki-laki kita melihat kecantikan wajah seorang wanita, tentu nikmat lezat. Ya. maka melihat sekedarnya agar kita tahu, oh ini istrinya si fulan, oh ini istrinya si fulan, boleh ya, mengenalnya. Adapun melihat tanpa kepentingan tidak boleh. Bolehkah seorang imam menunggu isyarat dari makmum ketika imam tersebut lupa jumlah rakaat? Misalnya sudah 2 atau 3. Ah, boleh. Boleh. Misalnya kita jadi imam. Kita bingung. Tadi sudah tahiyat awal apa belum ya? Atau ini atahiyat awal apa belum ya? Nah, kita atahiyat aja. Gitu. Kita atahiyat aja. Kalau salah kan tentu makmumnya bilang subhanallah. Gitu. Nah, kita berdiri. Dan tidak ada kesalahan apa-apa ya kan. Gitu. Kalau makmumnya diam saja, ya sudah teruskan. Berarti kita tidak salah. Boleh ya? Tidak boleh dengan pembicaraan. Dengan isyarat boleh, dengan pembicaraan tidak boleh. Apa hukum mendirikan sholat berjamaah gelombang kedua dan seterusnya di masjid yang ada imam tetap di masjid tersebut? Yang rajih tidak boleh. 4 imam mazhab ini membid'ahkan. Dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i membid'ahkan jamaah kedua. Kecuali Imam Ahmad dalam satu kaul. Di kaul yang lain beliau juga tidak menyukai. Ya, karena ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Sampai hari ini kita tidak saksikan, tidak ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak ada. Tidak ada. Ya. Kecuali zaman yang buruk, ya. Fanatik mazhab yang pernah kita bahas, salat zuhur 4 kali, salat asar 4 kali itu ya. Di luar itu tidak. Kecuali apabila ada yang mau sedekah, sebagaimana Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar, untuk bersedekah kepada orang yang terlambat datang. Ini boleh. Boleh. Lafaz dari Nabi sedekah. Sedekah adalah diberikan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya. Dia punya apa? Punya salat berjamaah tadi. Diberikan kepada orang yang tidak punya. Ini boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Apa hukum merapikan jenggot karena ada yang pendek dan panjang? Ya iyalah, panjangnya sama semua kan gak mungkin ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya iyalah ya. Nah, kita boleh merapikan atau kita boleh memendekkan apabila sudah segenggam. Bahkan Syalbani mengatakan bukan boleh, harus. Harus, maka kita lihat jenggot Syalbani, Syaikh bin Baz, jenggot para ulama, enggak ada yang sampai dada, sampai perut, enggak ada. Maksimal segenggam. Ya, digenggam, kemudian dipotong. Ya, digenggam, kemudian potong. Sininya, jangan sininya. Sininya. Dan sininya. Salah. Oh. Ya, itu saja kita ini. Sekali lagi kita tolong saudara kita Sarif namanya ya, yang biasa duduk di majelis kita ini, sedang sakit kanker ganas. Kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, menolong sama muslim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.